Sayang, madam, tabogah duit. Hayang, udud, tabogah duit. Hayang, ulin, tabogah duit. Hayang, ngopi, tabogah duit. Di ima wae, molah wae, kuliah capek. Indung, ngomong wae, ngomong, ngomong wae, wae. Cena, teh kudu, asup ITB. Bemane bisa, asup BUMN. Kumaha, aduh kumaha, kumaha, jika naeng jadi beban orang tua, unggal poe minta duit na. Aduh uing hayang kapal api, cenggorengan di warung Pak Haji, duit tinggal 2000 deui, tapi hayang ngopi, oi hayang ngopi, mangkara aing hutang hinjem heula. Candi bayar, aduh aduh uing hayang kapal api, deng goreng nganti warung Pak Haji. Oi, mana saha oi? Hah? Ah, Lil Mamat, Lil Mamat, Lil Mamat, Lil Mamat, Lil Mamat, Lil Mamat, Lil Mamat, asana asana tibe bester TV. Katimu dadang rosikin di Garut, meli meli meli cemilan. Langsung baik, kurang kaci amis yang melipet. Trik, hayang ulin, hayang ulin, hayang kapangandaran. Haha, di bituna hujan, teka mana-mana akhirna jadi na urang. Kumaha, aduh kumaha, kumaha, jika na aing jadi beban orang tua, unggal poe minta duit na. Aduh uing hayang kapal api, cenggorengan di warung Pak Haji, duit tinggal 2000 deui, tapi hayang ngopi, oi hayang ngopi, mangkara aing hutang hinjem heula, nu kamari ge poho can dibayar. Aduh aduh uing hayang kapal api, cenggorengan di warung.